Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang kelima dari pembahasan kitab Kashfus Syubuhat, kitab yang ke-11 dari program kuliah Mafatih al-Ilm di pertemuan pekan yang ke-24. Baik, tadi telah kita bahas terkait dengan masalah beberapa faedah mengenal tauhid dan kesyirikan. Ada satu pembahasan yang kita perlu rinci dari ucapan penulis rahimahullahu taala di sini. Kata beliau, fa inna kaida arafta anal insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisani wa qad yaquluha wa huwa jahil fala yu'daru bil jahl. Kata beliau, apabila engkau mengetahui bahwa seorang manusia kadang kafir dengan satu kalimat yang keluar dari lisannya, padahal dia kadang mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan jahil, tetapi tidak mendapatkan udur lantaran kejahilannya. Ini bahasa penulis jelas ya di sini, terang sekali. Terkait dengan hukum yang beliau terangkan. Wah, kadang seorang itu berucap kalimat, iya, keluar dari lisannya. Berarti ini kufurnya, jenisnya kufur yang keluar dari apa? Keluar dari lisan. Dari al-mukaffirat al-qawliya namanya. Nawakidul Islam al-qawliya, pembatal keislaman dalam bentuk ucapan. Qad yaquluha, kadang-kadang dia ucapkan. Dia pakai kata apa? Qad. Kadang-kadang. Bukan di segala keadaan. Kadang dia ucapkan wa huwa jahil. Dalam keadaan dia apa? Jahil. Fala yu'daru bil jahli. Maka dia tidak diberi udur dengan kejahilan. Iya. Sudah kita bahas kitab yang ke-10, kitab Nawakid al-Islam. Jadi saya sudah terangkan pembatal-pembatal keislaman. Dan dari uraian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita simpulkan dari pembatal keislaman yang beliau sebutkan itu ada 5 jenis. Ada pembatal keislaman yang bersifat i'tiqadiyah, keyakinan. Ada pembatal keislaman yang bersifat qauliyah, ucapan. Ada pembatal keislaman yang bersifat fi'liyah, perbuatan. Ada pembatal keislaman yang bersifat syakiyah, keraguan. Ada pembatal keislaman yang bersifat iradiyah, keberpalingan. Iya. Karena orang kadang batal keislamannya karena keyakinan, kadang karena ucapan, kadang karena perbuatan, kadang karena apa? Keraguan, dan kadang karena dia berpaling. Iya. Karena keyakinan, seperti banyak dari kesyirikan dan kekufuran, dia meyakini adanya yang boleh diibadahi, ditempati berdoa selain daripada Allah. Maka ini pembatal keislaman bersifat apa? I'tiqadiyah, keyakinan. Ada yang bersifat qauliyah, ucapan. Seperti dia mencela ayat Al-Quran, atau seperti dia mencela seorang nabi. Ya, ini pembatal keislaman bersifat apa? Qauliyah. Ada yang bersifat fi'liyah, perbuatan. Seperti kalau dia sujud kepada berhala, seperti kalau dia melempar mushaf ke tempat kotoran. Iya. Dalam keadaan dia tahu itu mushaf. Kemudian ada yang bersifat syakiyah, seperti dia ragu Yahudi dan Nasara kafir atau tidak. Maka ini, siapa yang ragu akan kafirnya orang kafir, maka dia juga apa? Kafir. Atau dia bersifat iradiyah, dia berpaling dari mempelajari pokok-pokok agama, hal yang dengannya syah keislamannya. Baik. Jadi itu kesimpulan yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Kemudian bahasa beliau di sini indah ya, ketika beliau berkata waqat yaquluha, kadang dia ucapkan wa huwa jahil, dan dia dalam keadaan jahil, fala yu'daru bil jahli. Maka dia tidak diberi udur dengan kejahilan. Iya. Jadi tidak ada dari ulama itu yang memberikan vonis kejahilan itu selalu menjadi udur di dalam pengafiran, dan tidak ada juga yang mengatakan mutlak kejahilan tidak diberi udur. Yang mengatakan mutlak jahil adalah udur itu keliru. Juga yang mengatakan mutlak bahwa kejahilan bukan udur di dalam pengafiran itu juga apa? Itu juga keliru. Iya. Ada tafsil di dalamnya. Ada rincian-rincian. Jelas ya? Ada rincian-rincian. Baik. Karena itu kalau misalnya ada yang selalu mendengung-dengungkan pembahasan udur bil jahal, dalam makna setiap orang yang jatuh di dalam kesyirikan pasti dia kafir, tidak beri udur dalam kejahilan, ini keliru jalannya. Keliru jalannya. Jelas ya? Walaupun dia berkata syiriknya adalah syirik yang zahir. Betul, syirik yang zahir itu diberi hukum, ada ketentuannya, kita akan bahas nanti. Tapi masalah diberi udur atau tidak, dimaklumi ada pembahasan terkait dengan orang yang tinggal di pelosok, tidak kenal Islam. Ada orang yang tidak mengerti bahasa Al-Quran. Itu ada rincian diberikan oleh para ulama di dalam hal tersebut. Jelas ya? Sebagaimana kalau misalnya ada orang yang jatuh di dalam kekafiran, langsung dia katakan diberi udur dengan kejahilan, selalu diberi udur, ya, maka ini juga keliru. Ini keluar dari jalan yang lurus. Sebab di antara kejahilan, ada yang tidak diberi udur. Seperti dia tinggal di negeri kaum muslimin, dia dengar dari ayat-ayat Al-Quran, dia pahami arti Al-Quran tersebut, ada ahlul ilm, dia bisa belajar, bertanya, tapi dia yang menelantarkan, makanya tidak diberi udur. Tidak diberi udur dengan apa? Dengan kejahilan. Baik. Jadi sebenarnya pembahasan al-udru bil jahal ini, itu pembahasan yang tidak begitu rumit. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin, saya heran masalah ini samar bagi kalian. Jelas ya? Karena memang asal masalahnya itu tidak ada kaidah tetap di dalam memberikan hukum diberi udur atau tidak diberi udur, tapi dilihat kondisi ya dan keadaannya. Nah, dari situlah nanti diberi hukum diberi udur atau tidak. Jelas ya? Baik. Ini pembahasan global terkait dengan hal ini. Sambil saya selalu ingatkan, itu saya sudah terangkan pembahasan pembatal-pembatal keislaman. Juga saya sudah terangkan tentang kawaid dawabit dalam ahkam takfir muayyan, pengafiran secara muayyan. Dan sekarang yang ketiga, pembahasan tentang apa? Al-udur bil jahal. Ini kenapa saya buat pembahasannya berbeda, supaya orang itu dia paham pembahasan, jangan dia campur adukkan pembahasan. Iya. Ini sudut yang pertama yang ingin saya ingatkan. Kemudian yang kedua, Syekh Shalal Fauzan itu berpesan kepada saya, sampaikan kepada kawan-kawan kamu, para da'i, sampaikan kepada murid-murid kamu, jangan menyibukkan diri dengan masalah apa? Al-udri bil jahal. Iya. Karena ini memang masalah masuk di dalamnya orang-orang jahil. Dia tidak paham masalah. Iya. Baca 1-2 kitab atau baru ketemu sebuah buku, seakan-akan di atas planet bumi ini baru dia saja yang baca buku itu, tiba-tiba dia salahkan semua orang. Ini kadang sebagian manusia seperti itu ya. Nah, ini bingung ajaibnya sebagian manusia, dia cuma bergentayangan di internet saya. Iya. Dalam hal-hal yang bersifat ilmiah, apalagi kalau pertanyaannya diajukan kepada para ulama, akan keluar dari ucapan orang-orang tersebut kaidah-kaidah batil. Kaidah-kaidah batil. Kenapa? Karena mencampur adukkan pembahasan. Ada yang mengatakan bahwa orang yang jatuh dalam kesyirikan yang sifatnya syirik zahir itu tidak berlaku lagi ketentuan dalam takfir muayyan, tawaffur syurut dan intifa'ul mawani'. Katanya ini kaidah yang sudah tidak berlaku. Kalau syiriknya syirik apa? Syirik zahir. Ini kaidah dari kantongnya sendiri. Tidak tahu siapa nenek moyang yang mendahului dia dalam kaidah tersebut. Saya tanyakan kepada Syekh Shalil Fauzan, hal yang jelas bagi saya. Cuman hal-hal yang seperti ini kadang kita tanya kepada ahlul ilm. Iya. Banyak hal, alhamdulillah, saya kadang tanya kepada beliau, saya paham jawabannya, dan saya belum pernah ingat ada hal-hal yang saya sudah paham, sudah mengerti, saya tanyakan kepada beliau, kemudian berbeda dari apa yang saya pahami. Dan itu memang dari jalan di dalam belajar, menuntut ilmu. Dan itu berlaku di dalam rawi-rawi hadis. Seorang itu kalau dia mau ukur dhabit dia, dia mau ukur tingkat keahlian dan apa namanya, ketekunannya atau kemapanannya dalam sebuah ilmu, maka dia tanya kepada orang yang berilmu yang lain tentang apa yang dia pahami. Kalau dia ketemukan kebanyakan para ulama semisal dengan apa yang dia pahami, berarti dia jalannya benar. Jalannya sudah apa? Sudah benar. Kalau dia ketemukan dirinya banyak keliru, nah ini dia harus banyak introspeksi diri, memperbaiki cara belajar. Begitu harusnya. Jelas ya? Maka ini masalah bukan masalah baru. Para ulama membahasnya, menjelaskannya, karena ada orang-orang jahil masuk di dalam masalah ini, bikin ribut-ribut di sana sini. Kadang bikin tulisan-tulisan, padahal kejahilan yang dia tulis, tidak memahami apa makna dari ucapan para ulama di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Dan sudah ada tulisan-tulisan bagus di dalam menguraikan masalah, diberi rekomendasi oleh para ulama di masa sekarang, seperti Mufti Saudi Arabia, guru kami Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, atau seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, atau seperti Syekh Muhammad bin Hasan Al-Syekh, anggota Hay'at Kibar Ulama dan anggota Lajnah Da'imah juga. Iya. Dan beberapa ulama yang lainnya. Tulisan-tulisan bagus di dalam pembahasan sebenarnya untuk mengobati dari kekacauan yang ditimbulkan oleh sebagian manusia di masa ini. Iya. Dan ini paling banyak muncul dari seorang yang bernama Ahmad Al-Hazimi, Ahmad bin Umar Al-Hazimi. Dia tinggal di Mekah, banyak ceramahnya di internet. Itu tadi orang-orang yang sering gentayangan di internet biasanya ngambil dari orang ini. Dan ini orang sekarang menjadi muftinya ISIS. Ya, menjadi mufti siapa? ISIS sekarang. Sekarang di penjara di Saudi. Di mana-mana itu yang dia ini kan. Sehingga orang yang keluar dari majelisnya kafirkan pemerintah, kafirkan pemerintah, kafirkan pemerintah. Jelas ya? Ya. Ini bala musibah dalam hal yang seperti ini. Baik. Jadi mungkin di sini saya apa namanya perlu menjelaskannya bahwa terkait dengan kejahilan dia itu sebagai udur, ya tidak ada yang meragukan ya bahwa seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Ya. Atau kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wa huna aslun la budda min bayanihi. Di sini ada asl, dasar pokok dari prinsip agama, harus saya terangkan, kata beliau. Wa huwa annahu qad dallatin nusus ala anna Allah la yu'adzibu illa man arsala ilaihi rasulan taqum bihi al-hujjatu alaihi. Ya, nas-nas telah menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyiksa seseorang kecuali orang yang telah diutus kepadanya rasul dan hujjah telah tegak baginya. Hujjah telah tegak baginya. Ya. Karena itu udur dengan kejahilan itu asal dari usul ahli sunnah wal jamaah. Lalu beliau sebutkan dalil-dalil ya tentang hal tersebut. Banyak sekali ayat-ayat yang beliau bawakan. Semisal dengannya Ibnul Qayyim rahimahullah dengan ucapan yang lebih ringkas, Kata Ibnu Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaih. Sungguhnya Allah tidak menyiksa seorang pun kecuali setelah tegaknya hujjah terhadap dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Dan tidaklah kami itu menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Dan beliau sebutkan ayat-ayat di dalam pembahasan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di tempat lain dari kitabnya, dan ini di Durar As-Saniyah. Kata beliau, "Idza kunna la nukaffiru man 'abada as-sanam alladhi 'ala qabri Abdul Qadir was-sanam alladhi 'ala qabri Ahmad al-Badawi wa amsalihima li'ajli jahlihim wa adami may yunabbihuhum." Kata beliau, apabila kami ini tidak mengafirkan orang yang menyembah berhala di atas kubur Abdul Qadir Jailani dan berhala di atas kubur Ahmad al-Badawi di Mesir, dan yang semisal dengannya, kami tidak kafirkan mereka. Kenapa? Kata saya, karena kejahilan mereka. Dan tidak ada yang mentambih, mengingatkan kepada mereka. Jelas ya? Jadi kalau dibaca oleh sebagian orang, nanti dia bilang, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kontradiksi. Di sini dia katakan kafir, tidak diberi udur dengan kejahilan. Di tempat yang saya bacakan tadi, beliau tidak kafirkan karena tidak ada, karena mereka jahil dan apa? Tidak ada yang mengingatkan. Bukan sih kontradiksi. Ya, otak kamu itu yang kontradiksi. Tidak ada yang tidak belajar dengan baik. Benar. Karena memang para ulama tidak ada kaidah tetap di dalam hal ini. Mereka lihat kondisi dan apa? Keadaan orang yang di akan dijatuhkan vonis tersebut. Ya. Kadang dikafirkan, tidak diberi udur, dan kadang tidak dikafirkan, diberi udur dengan kejahilan. Tergantung pada kondisinya. Kemudian kata beliau dalam lanjutan ucapannya, فَكَيْفَ نُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِذَا لَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا وَلَمْ يُكَفِّرْ وَيُقَاتِلْ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Jadi ada yang menuduh beliau bahwa beliau ini katanya mengafirkan orang yang tidak berhijrah ke tempat beliau, tidak ikut berperang bersama beliau, itu beliau kafirkan. Ada yang menuduh beliau begitu. Jadi kata beliau, orang yang menyembah kuburan apa sanam berhala di atas kuburan Abdul Qadir, di atas kuburan Ahmad al-Badawi dan semisal keduanya saja, kami tidak kafirkan karena mereka jahil, tidak ada yang mengingatkan mereka. Bagaimana pula kami tidak, bagaimana kami dituduh mengafirkan orang yang tidak berbuat kesyirikan lantaran dia tidak berhijrah kepada kami, tidak ikut mengafirkan siapa yang kami kafirkan atau tidak berperang kepada bersama kami. Kata beliau, hada maha suci engkau ya Allah, ini kedustaan yang sangat besar. Jadi beliau ingin membantah orang tersebut. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, iya. Kata beliau, al-udru bil jahli thabitun fi kulli ma yadinu bihil abdu rabbah. Udur dengan kejahilan itu adalah suatu yang thabit, tetap pada segala hal yang dengannya seorang hamba menjadikannya agama kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, lalu beliau bawakan dalil-dalil ayat-ayat serta hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pembahasan. Iya. Baik. Jadi ini beberapa ucapannya dari para ulama yang menunjukkan bahwa udzur bil jahal itu ada di dalam syariat. Ada di dalam syariat. Tapi kapan dia menjadi udur? Kapan kejahilan menjadi udur, menjadi mani? Seorang itu tidak dikafirkan dengannya, itu dengan ketentuan. Inilah ketentuan-ketentuan ini yang kadang di antara manusia ada yang keliru di dalam memahaminya. Baik. Bagaimana ketentuannya? Jadi saya enggak bahas lagi ya tentang dalil-dalil seputar dia ini bisa menjadi penghalang pedasar di dalam agama, karena di pertemuan yang telah lalu saya sudah singgung ya di dalam mawani at-takfir. Iya. Baik. Jadi para ulama rahimahumullahu taala mereka mengatakan bahwa orang yang diberi udur dengan kejahilan, orang yang diberi udur dengan kejahilan itu disebutkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, kejahilan itu muncul dari ketidakmampuan. Ya. Ketidakmampuan yang tidak memungkinkan dia untuk mengangkat kejahilannya. Muncul dari ketidakmampuan yang tidak memungkinkan dia untuk mengangkat kejahilannya. Baik. Bersamaan dengan itu, dia bukan orang yang menelantarkan dalam belajar, dan bukan juga orang yang kurang berusaha mengangkat kejahilannya. Iya. Jadi ini dasar ya, dari syarat yang disebutkan. Kejahilan yang memberi, yang menjadi penghalang, seseorang itu dikafirkan, atau seseorang diberi udur dengan kejahilan, itu kapan? Kalau kejahilannya ini memang muncul karena dia tidak mampu. Ya. Dan tidak mungkin diangkat kejahilannya. Jelas ya? Seperti misalnya orang yang hidup di sebuah hutan belantara, tidak ada di sana yang bisa mengajarinya. Hal itu di sebuah tempat, ya, kafir, tidak ada yang mengajari dia di sana. Dia ingin belajar, tidak ada yang bisa mengajarinya. Jelas ya, bukan orang yang menelantarkan. Jadi ini jenis dari kejahilan yang tidak bisa dihilangkan. Kalau bahasa sebagian dari guru kita, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau katakan kejahilan itu dua macam. Ada kejahilan yang bisa dihilangkan, dan ada kejahilan yang tidak bisa dihilangkan. Iya. Nah, ini jenis dari kejahilan tidak bisa dihilangkan. Kenapa tidak bisa dihilangkan? Bukan karena dia tidak bisa belajar. Dia bisa belajar, tapi tidak ada yang bisa mengajarinya. Itu yang dibahasakan oleh Syekh tadi. Wa adam man yunabbihuhum. Tidak ada orang yang mengingatkan dia. Tidak ada orang yang apa? Mengingatkan dia. Kejahilan yang seperti itu. Ya, jelas ya? Jadi itu ada ketentuannya. Bukan semua jenis kejahilan. Bukan semua jenis kejahilan. Ya. Adapun kalau kejahilannya itu bersumber dari al-i'rad, dia tidak mau belajar, dia jatuh dalam perbuatan kesyirikan, jatuh di dalam syirik akbar. Padahal kalau dia pelajari masalah itu, ada orang-orang yang berilmu yang bisa mengajari dia, mengingatkan dia. Maka ini tidak ada udur bagi dia. Tidak ada udur bagi dia. Demikian pula kalau dia hidup di negeri kaum muslimin. Dia hidup di negeri kaum muslimin yang mengenal bahwa itu adalah kesyirikan. Dia bisa tahu akan hal tersebut. Iya. Baik. Itu tidak diberi udur. Baik. Jadi ini ketentuan yang pertama ya, syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama tadi disyaratkan bahwa kejahilan ini munculnya dari ketidakmampuan untuk mengangkat kejahilannya, dan tidak mungkin mengangkat kejahilannya tersebut, tidak bisa dihilangkan. Iya. Kemudian yang kedua, iya, dari syarat apa namanya, orang yang diberi udur dengan kejahilan, baik, dari ketentuan orang yang diberi udur dengan kejahilan, dia bukan mengaku jahil dalam perkara-perkara yang zahir dan mutawatir di tengah umat Islam. Iya. Dari perkara-perkara yang sifatnya sangat jelas sekali di tengah umat. Baik. Jadi ini ketentuan yang kedua. Ya, kalau dia tinggal di sebuah desa yang jauh sekali, atau dia orang yang baru masuk Islam, ya, atau dia di tengah sebuah tempat yang pengaruh-pengaruh ilmu itu hilang, seperti yang dibahasakan oleh sebagian ulama, maka ini dia termasuk orang yang termasuk orang yang diberi udur dengan kejahilan di dalam hal tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga di sini yang perlu saya ingatkan dalam masalah memberi udur dengan kejahilan, bahwasanya ya, orang yang jatuh di dalam, orang yang jahil diberi udur dengan kejahilan, tapi dia jatuh dalam syirik akbar seperti beribadah kepada kuburan, beristighatsah kepada selain Allah, maka itu tidak dikatakan sebagai seorang muslim di hukum dunia. Kalau ditanya tentang orang seperti itu, dikatakan itu kafir. Jelas ya? Tidak ada masalah disebut kafir. Tidak ada masalah. Tidak boleh sholat di belakangnya, tidak dimandikan jenazahnya. Hukum-hukum terkait dengan hal tersebut berlaku. Sholat maghrib, subhanallahumma wa bihamdi, karena udur dengan kejahilan itu artinya orang yang diberi udur dengan kejahilan, dia tidak berhak mendapatkan dua siksaan, dibunuh di dunia dan dikekalkan di neraka di akhirat. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu tidak bertentangan kalau dia disifatkan dengan sifat kekufuran sebagaimana zahirnya. Sebagaimana zahirnya. Jadi dari inti masalah yang kadang di sini banyak yang keliru di dalam. Subhanallahumma wa bihamdi. Ada masalah-masalah yang zahir, tampak. Maka dikatakan bahwa kalau ditanya tentang hukum yang melakukan hal tersebut, dia berbicara tentang zahirnya. Hukum zahir yang dia pakai. Kita tidak dituntut untuk memeriksa apa isi hatinya dan seterusnya. Tapi dilihat dari zahir perbuatannya, apa yang dia lakukan. Iya. Baik. Maka itu tiga ketentuannya terkait dengan pembahasan ini. Yang penting untuk selesai. Saya ingatkan di sini. Tentang baik. Allah. Dan di sini sebenarnya saya bisa bacakan ya banyak dari ucapan para ulama ya rahimahumullahu taala di dalam membedakan antara ahkam zahir, perkara-perkara yang zahir, dan perkara-perkara yang tersembunyi, antara orang yang hidup di negeri yang jauh terpencil dan orang yang baru masuk Islam dan orang yang selain daripada itu, syubhat-syubhat ya, terkait dengan ketidakmampuan dia untuk belajar pada ketentuan-ketentuan yang telah kita sebutkan tadi. Baik, maka ini secara global ya, pondasi-pondasi di dalam masalah al-udhuri bil-jahal. Pertemuan ini kita baik, selesai ya masalah ini. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Buku ini ya Masya Allah ini sudah hampir jam 9. Dua pekan pertemuan. Pekan ini saya baca setelah lagi bisa berhenti jam berapa. Setelahnya insyaallah kita akan selesaikan syubhat-syubhat. Itu masih sanggup sampai jam berapa? Syubhat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Insyaallah hingga pertemuan sesi yang terakhir nanti, dua sesi lagi. Baik, ini di pertemuan yang akan datang ya, kita lanjutkan insyaallah taala. Baik. Ilmu itu ada tingkatan-tingkatan kadang. Di awal pembahasan, seorang diberi ketentuan babit, itu yang dia pegang dulu. Nanti rincian-rincian lebih jauh, itu ada pembahasan-pembahasan tersendiri. Jelas ya? Ada hal-hal yang mungkin bisa ditambahkan di dalamnya. Di dalam membangun apa namanya sudut-sudut ilmiah, seperti yang saya katakan tadi, jangan mencampur adukkan pembahasan-pembahasan. Dia sederhana di pembahasan ini, pembahasan ini, pembahasan ini. Dia pahami dengan benar. Kalau dia sudah bisa membedakan antara ini dan itu sudah bagus. Jelas ya? Mencampur adukkan itu menjadi masalah di dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini ada pertanyaan bagus. Apa kiat-kiat untuk mendapatkan fadlullahi dan rahmat Allah? Ya, Masya Allah ya. Kiatnya yang pertama, dia kenal apa fadlullah dan rahmat Allah itu. Tadi saya sengaja sebutkan beberapa penafsiran dari para ulama as-salaf terkait dengan ayat. Supaya kita kenal cakupannya. Terkait dengan keislaman, terkait dengan Al-Quran, terkait dengan sunnah, terkait dengan keimanan. Sebab itu sebab-sebab. Siapa yang menekuninya, maka dia pasti masuk di dalam fadlullahi dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada penafsiran yang lain, saya belum sebutkan, Itu beberapa penafsiran tadi saya sebutkan dari Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Ibnu Jauzi di dalam Zadul Masir itu menambah hal-hal yang lainnya. Iya. Baik. Maka dia bersyukur dulu dengan nikmat dia masuk ke dalam Islam. Itu kiat yang pertama. Bersyukur dengan nikmat dia mengenal Islam. Kemudian yang kedua, dia bersyukur dengan nikmat dia mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dua nikmat berbeda. Dua nikmat berbeda. Karena itu kata para ulama, hidayah terbagi dua. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Jadi ada hidayah menuju kepada jalan. Hidayah dia mengenal jalan Islam. Dia mengenal jalan Islam. Nah, itu hidayah menuju kepada apa? Kepada jalan. Iya. Kemudian ada hidayah yang kedua namanya hidayah di atas jalan. Kalau sudah sampai di atas jalan Islam ini, dia perlu hidayah lagi di situ. Supaya dia kenal jalan lurus itu yang mengantar kepada Allah di mana. Jangan dia ke kanan dan ke kiri. Jelas ya? Iya. Nah, ini beda ya. Dua nikmat itu. Karena itu kata Al-Auza'i dan diucapkan pula oleh selainnya, kata beliau, saya diberi oleh Allah dua nikmat. Saya enggak tahu yang mana yang paling besar dari dua nikmat ini. Yang pertama, saya diberi hidayah oleh Allah mengenal Islam. Terus yang kedua, saya dijadikan oleh Allah bukan orang khawarij. Kalau dia bukan orang khawarij, berarti dia mengenal sunnah, kan begitu. Saya enggak tahu yang mana di antara dua hidayah ini yang paling besar. Sebab ada orang yang kafir masuk Islam. Masuk Islam dia jadi khawarij. Hah? Itu tidak mendapat hidayah di atas jalan. Masuk Islam dia menjadi ikhwanul muslimin. Menjadi hizbut tahrir. Itu tidak mendapat hidayah di atas jalan namanya. Sebab ini semuanya kelompok-kelompok menyimpang. Ya saya biasa ya, saya sebut. Yang menyimpang itu saya sebut. Tidak ada masalah. Ya. Karena itu penting. Kalau saya tidak sebut nama, antum tidak tahu nanti. Ya, jelas ya. Saya bukan dari tipe orang yang mengglobalkan padahal yang harus diterangkan. Perkara yang diterangkan itu harus diterangkan. Itu obat namanya. Itu obat. Jelas ya. Dan saya menyinggung pemikiran. Menyinggung pemikiran. Bukan kelompok tertentu. Ya, organisasi tertentu. Tapi pemikiran. Ikhwanul Muslimin itu pemikiran. Hizbut Tahrir itu pemikiran. Ya, dibangun di atas dasar-dasar pemikiran yang menyimpang. Itu diterangkan oleh para ulama. Sama dengan pemahaman-pemahaman masa dahulu. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah. Ya. Dan berbagai penyimpangan-penyimpangan. Itu ada dasar-dasar pemikirannya. Misalnya pemikiran Mu'tazilah dibangun di atas 5 dasar pemikiran mereka. Nah, itu kan dibahas memang. Sengaja diingatkan ke umat supaya jangan ada yang jatuh di dalam penyimpangan yang seperti itu. Ya Allahul Musta'an. Iya. Kemudian dari kiat seorang itu bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam ayat. Fabidzalika falyafrahu. Dengan hal tersebut hendaknya dia bergembira. Itu selalu dia jadikan yang paling tertinggi di dalam kehidupannya. Iya. Kalau itu dia jadikan hal yang paling berharga, akan ringan kehidupan dunia itu. Ringan kehidupan dunia. Karena itu diingatkan, itu lebih baik daripada segala dunia yang kamu kumpulkan. Tapi kalau keutamaan dan rahmat Allah ini sesuatu yang kecil di hatinya, cahayanya redup, nah ini susah ya untuk dia bisa bergerak lebih cepat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apabila para nabi berhujjah dengan rububiyah dan orang-orang bungkam, bagaimana berhujjah pada orang ateis yang umumnya akan menertawai? Ya enggak ya, orang ateis ini diberi dari hujjah terkait dengan rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, itu diberi dari dalil-dalil akliyah dan naqliyah. Kadang diberi dari dalil akal. Yang membuat dia apa? Yang membuat dia apa namanya? Berfikir. Iya. Karena itu disebutkan dari Abu Hanifah Katanya beliau mendebat orang-orang Dahriyah. Ini sejenis ateis ya. Mereka tidak akui adanya Tuhan. Ya, mereka ketika Abu Hanifah didatangi oleh mereka, Abu Hanifah ditanya oleh mereka, "Kamu sedang berpikir apa?" Kata Abu Hanifah, "Saya berpikir suatu masalah." "Ya, apa yang kamu pikirkan?" "Saya berpikir ada sebuah perahu, tidak ada nahkodanya. Dia berlayar sendiri, kemudian menurunkan barang-barangnya, menaikkannya sendiri, dan seterusnya. Terus kembali lagi." Kata orang-orang ateis ini sekarang akalmu sudah masalah. Kamu ini kayaknya berpikir hal yang tidak masuk akal. Nah, kata Abu Hanifah, kalian sudah keliru dalam jalan kalian. Itu sama dengan keadaan kalian sekarang. Iya. Akhirnya baru mereka berpikir. Dan mereka rujuk dari apa? Pemahaman itu. Diberi dari logika yang apa? Yang kadang bisa membuka pemahamannya. Ayat-ayat Al-Quran itu ada yang sifatnya bukan sekedar terkait dengan perkara gaib. Dalil-dalil naqliyah itu kadang mengungkap dari apa? Dari akal-akal orang yang memiliki akal sehat. Supaya dia bisa mengakui adanya kebangkitan, adanya mencipta, ya, dan seterusnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana menanggapi syubhat tentang bolehnya memajang foto makhluk hidup yang bernyawa dan bolehnya memotong atau merapikan jenggot karena ada ulama Saudi yang melakukannya? Nah, ini masalah ya kalau antum. Tiap masalah ada ulama Saudi yang melakukannya. Tanya apa dalilnya? Ya, seorang belajar seperti itu, tanya apa dalilnya? Ini dua masalah ya, kalau dia foto makhluk hidup yang bernyawa itu memang betul ada silam pendapatnya, tapi mayoritas ulama di masa ini itu tidak membolehkan, itu mengharamkannya. Ada sebagian ulama kita yang membolehkan untuk hal tertentu saja, pada perkara yang tidak ada pelanggaran syariat dan dalam perkara yang bagus. Di antara yang memfatwakan seperti itu di masa sekarang guru kami Syekh Shalih Luhaidan, bagi beliau itu boleh difoto, jelas ya. Jadi hal yang seperti ini ada silam pendapat orang yang melakukannya. Kalau dia membangun di atas ilmu, bukan hawa nafsu, kita tidak ingkari hal tersebut. Tapi yang jadi masalah, orang-orang yang kadang, "Oh, ini kayaknya lebih enak ini fatwanya Syekh Shalih Luhaidan. Ya, ahli fikih dia ini. Dia lebih tahu kondisi masa kini. Ini kita zaman now seperti ini, ya kayaknya harus lembut-lembut juga seperti itu. Pasang-pasang foto lah, gak apa-apa." Ambil fatwa dia tidak periksa sudut pendalilan dalil syariat dalam hal itu. Ini namanya bukan berpijak di atas ilmu. Jelas ya? Itu ikut-ikutan namanya. Itu tidak dibenarkan. Tapi kalau dia sudah membahas dalil syariat, dia bahas ayat-ayat dan hadis terkait dengan masalah, dia periksa ucapan para ulama, tampak baginya dia condong ke pendapat itu, ya itu udur bagi dia. Sudah tegak hujjah. Ya, dia sudah melakukan hal yang semestinya. Jelas ya? Tapi kalau dia cuman enaknya kayaknya saya ikut pendapat ini saja, ya. Atau dia jadikan pendapat ulama itu, ini tiga pendapat, dia gulung begini, dia masukkan ke kotak, terus dia undi, mana yang keluar itu yang dia ikuti. Nah, ini tidak benar ya seperti itu. Baik. Adapun masalah yang kedua, merapikan jenggot, ya. Ini dipandangnya oleh sebagian ulama kita, Syekh Al-Albani melihat pendapat ini. Tapi bagi beliau apabila sudah bisa digenggam satu al-qabd. Dan sebagian ulama lainnya ada yang membolehkan dirapikan. Yang penting jenggotnya ada, tidak habis, dirapikan itu enggak ada masalah. Iya. Tapi kalau pendapat mayoritas ulama di masa ini, itu adalah hal yang diharamkan. Dan itu yang lebih kuat dari sisi pendalilan. Saya kalau ditanya enggak mungkin saya singgung pendapat ini. Sama sekali saya hanya mengatakan itu haram dan tidak diperbolehkan. Hanya itu yang bisa saya jawab di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Terkait dengan apa? Memelihara jenggot. Ini dalam masalah memendekkan. Tapi kalau dia cukur habis jenggotnya, itu tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa itu adalah apa? diharamkan. Jangan tiba-tiba dia cukur habis jenggotnya. Kenapa Pak Ustadz tidak ada jenggot? Wah, ini kan silam pendapat di kalangan ulama. Seenaknya saya. Ya. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah. Bagaimana dengan orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan la maujuda illallah? Ini pengertian batil ya. Karena la maujuda illallah, ya, itu artinya tidak ada yang ada. Dan mengingkari kenyataan, ada. Buktinya ada kan begitu. Ada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian diartikan la ma'buda illallah. Kalau dikatakan tidak ada yang diibadahi, ini juga tidak benar. Ya, ada yang diibadahi kan banyak. Cuma yang diibadahi dengan benar, yaitu hanya satu. Karena itu yang benarnya di sini ditambah la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian la matluba illallah, tidak ada yang dicari kecuali Allah. Ini membatasi makna la ilaha illallah. Jelas ya? Dan dia tidak masuk ke dalam makna di kalimat ilah itu. Sebagaimana la maqsuda illallah juga sama seperti itu. Ini biasanya penafsiran-penafsirannya orang-orang sufi. Iya, karena itu sebelum sholat mereka biasanya kumat kamit itu. Allahumma anta ilahi, apa namanya, la maqsuda, ya dan seterusnya, bahasa-bahasa yang gak hafal biasanya dengar orang kumat kamit seperti itu. Baik, ini pemahaman-pemahaman yang keliru terkait dengan apa? Makna la ilaha illallah. Termasuk orang yang menafsirkan la ilaha illallah artinya la hakima illallah, tidak ada hakim kecuali Allah. Itu di kalangan orang-orang pergerakan, khususnya dari kalangan Ikhwanul Muslimin, itu paling rajin itu menafsirkan la ilaha illallah di situ. Itu buku-buku Syekh Qutb tentang itu, Hasan Al-Banna. Dan mereka punya pembagian tauhid tersendiri namanya tauhid hakimiyah. Tauhid apa? Hakimiyah. Kalau mau tahu ciri seorang hizbi, lihat saja siapa yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah, itu hizbi. Iya. Dia mengarah ke sana. Atau paling tidak dia beri udur. Ya. Saya baca ya sebuah kitab terkait dengan pembagian nama-nama. Dia bilang ada yang membagi tauhid menjadi empat. Dia tambah tauhid hakimiyah. Barangkali mereka yang membagi empat ini udurnya karena ini kurang diperhatikan. Nah, itu hizbiin juga. Pura-pura saja di atas sunnah. Ya. Hati-hati. Ini bahasa-bahasa tidak ada diucapkan oleh para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Betul, hakimnya bagian dari makna la ilaha illallah. Tapi tidak ada yang mengartikan seperti itu terkait dengan apa? La ilaha illallah. Baik. Kesyirikan kaum musyrikin zaman dahulu, di antara mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah untuk mengharapkan syafaat. Ini berarti mereka meminta kepada para wali malaikat agar mereka memberi syafaat. Sementara seharusnya seorang hamba meminta syafaat secara langsung kepada Allah. Misalnya, ya Allah, aku mohon syafaatmu, syafaat nabimu. Bukannya dia berkata, ya nabi, aku mohon syafaatmu. Ini sampai sini benar ya. Pertanyaannya bagaimana ketika terjadi syafaatul uzma di padang mahsyar? Apakah pada saat itu manusia meminta kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah syafaat diizinkan untuk diberikan? Iya, memang begitu keadaannya. Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi memohon kepada Allah. Itu enggak ada masalah sebab Nabi di depan kita. Kalau sekarang dia meminta kepada orang yang sudah mati, ya itu tidak diperbolehkan. Itulah syiriknya kaum musyrikin. Tapi kalau dia meminta dari orang yang hidup, mampu, maka itu enggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Apakah ragu Rafidhah kafir tidaknya termasuk tidak mengafirkan orang kafir? Ini enggak dibahasakan begitu ya. Orang yang ragu ya, mengafirkan kelompok yang mengatakan Al-Quran itu kurang. Kelompok yang mengatakan semua sahabat kafir, kecuali beberapa orang. Kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu mungkin berubah pikiran. Kelompok yang mengatakan bahwa Aisyah adalah pezina. Ya, kelompok yang mengatakan, dia sebut ucapan kufurnya Rafidhah, orang yang ragu akan kekafiran kelompok seperti ini, dia juga kafir, itu benar. Sebab itu pembatal keislaman jelas. Tapi kalau Rafidhah, itu Rafidhah punya banyak makna. Bisa di kesana sini. Jelas ya? Dan saya tidak sarankan ada yang memberi jawaban tidak merinci di dalam hal ini. Tidak memberikan rincian. Baik. Iya. Karena ini bukan pembahasan yang apa namanya, seorang ketika menjatuhkan vonis kepada sebuah kelompok harus dilihat dasar pemikiran kelompok itu apa. Iya. Walaupun dasar penggunaan kelompok Syiah Rafidhah di kalangan ulama terdahulu, kalau mereka katakan Rafidhah itu artinya Syiah dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, itu di ulama terdahulu. Tapi di belakangan ini kadang mereka menggunakan dengan bahasa yang lebih apa? Lebih umum daripada itu. Anda mau tanya contoh togut yang ada di negara kita agar terhindar dari togut. Ya kok tanya di negara kita? Ya. Saya ini bukan pejabat negara ya, sehingga bicara tentang urusan negara dan seterusnya. Kita ada pembahasan khusus tentang togut. Apa yang dimaksud dengan togut? Dan saya sudah terangkan togut itu segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Dan kalimat togut itu ada penggunaan yang sifatnya kafir keluar dari Islam, ada togut penggunaannya masuknya ke dosa besar, tidak keluar dari apa? Keislaman. Jadi tidak setiap penggunaan togut itu dikatakan kafir. Ya, dan ini saya sudah terangkan ya, inti pembahasan ahli sunnah di situ. Adapun jemaah takfir, kalau dia sebut togut itu pasti pikirannya ini kafir. Itu keliru ya. Itu keliru. Baik. Bagaimana dengan ucapan yang tidak sengaja atau tidak sadar? Apakah termasuk pembatal keislaman? Ini sudah kita bahas ya. Dari penghalang mawani at-takfir, apa namanya, al-khata, dia keliru, tidak melakukannya tanpa sengaja, itu tidak membatalkan keislaman. Dalilnya orang yang di padang pasir itu kehilangan kendaraannya, ya ketika dan di kendaraannya ini semua makanannya, perbekalannya di situ, ya lari. Dia di tengah gurun pasir, dia kembali pun akan mati di jalan, melanjutkan perjalanan pun dia akan mati di jalan. Maka dia cuma duduk di pohon saja, berteduh menunggu kematian. Begitu dia bangun dari tidur, tiba-tiba dia lihat kendaraannya di depannya. Saking gembiranya dia berkata, "Ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu." Ini apa ini? Ucapan kafir atau tidak? Jelas kafirannya, tapi ini dia ucapkan, dia tidak sadar. Iya, saking gembiranya dia. Baik. Apa hukumnya jika seorang atau satu saf ketiga imam sudah selesai salam, lalu satu saf ini mundur dan satu imam maju untuk membuat memimpin jemaah yang kurang rakaat satu saf ini? Ya, ini sering kita lihat ya di masyarakat ya. Ya misalnya ada 5 orang gini ya. Dia terlambat masbuk. Semuanya ikuti mantai masbuk. Begitu melanjutkan, dia minta satu maju ke depan, yang lainnya mundur. Ya, lanjutkan jemaah. Dan ini keliru, ini menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia masbuk ikut imam, kewajibannya setelah selesai bersama imam dia menyempurnakan salatnya masing-masing. Berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza ataitumus salata fa'tuha bisakinatin wa waqar, wa ma adraktum minha fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Kalau kalian mendatangi salat, datangilah dengan sakinah, dengan tenang dan waqar, dengan tidak tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan bersama imam, salatlah. Kalau kurang, sempurnakan. Nah, jadi kalau kurang diperintah apa? Menyempurnakan, bukan diperintah bikin jemaah baru. Nah, itu sisi pendalilannya. Baik. Jadi kadang pendalilan itu perlu dipahami saja haditsnya baik-baik. Sama dengan kejadian seperti di sebagian masyarakat habis sholat Jumat terus bikin lagi jemaah sholat duhur. Pernah lihat antum? Hah? Nah, ini Jakarta banyak ya. Tengah kota lagi. Baik. Kenapa bikin sholat duhur? Ya, katanya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat duhur itu gugur. Hanya ada tambahan syariat apa? Sholat Jumat. Ini keliru dalam memahami. Pertama, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tidak ada yang pernah mengerjakan itu. Jelas ya? Karena itu mereka kalau sudah Jumat tidak ada duhur lagi. Ada ayat sebenarnya, kalau dia perhatikan dengan seksama ayat ini, sudah cukup sebagai dalil. Ada yang pernah datang ke saya, seorang ikhwan, katanya, Ustaz, dosen saya nantang. Kalau ada dalil yang melarang menunjukkan salahnya perbuatan itu. Dia mau kasih hadiah begini dan begini. Ya, Masya Allah. Baik. Padahal kalau dia baca ayat, ayatnya sederhana. Dia semuanya hafal ya, sering dibaca di hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Baik. Ayat setelahnya fa idza qudiyatish shalatu apa? Fantashiru fil ardh. Kalau salat sudah selesai, bertebaranlah di atas muka bumi. Bukan dikatakan kalau salat sudah selesai, salat duhurlah kalian. Tidak ada begitu dalam ayat. Setelah salat bertebaran kalian apa? Di atas muka bumi. Itu sudut pendalilan. Dan ini hal-hal yang seperti ini jangan dianggap bahwa itu tidak ada pendalilan. Ya, kamunya saja yang kadang tidak paham tentang masalah tersebut. Jelas ya? Jadi kadang pemahaman-pemahaman aneh itu muncul kenapa? Karena kurang subhanallah di dalam mempelajari ilmu. Itu perlu bimbingan guru. Dia baca di dalam sebuah kitab pun, misalnya dianggap itu madhab Imam Syafi'i, harus dia buktikan. Mana ucapan Imam Syafi'i yang mendukung hal tersebut? Ya. Jangan sampai seperti kejadian membaca menjaharkan niat. Ya, ketika mau sholat dia jaharkan niatnya, mau puasa dia baca niatnya. Nah, itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Nah, yang keliru menisbatkannya itu adalah seorang alim dari ulama Syafi'i ya, namanya Abu Abdullah Az-Zubairi. Ya, beliau yang keliru. Dan ini dia dianggap keliru oleh banyak ulama Syafi'i, ya, Imam Nawawi dan lain-lainnya. Dia salah memahami ucapan Imam Syafi'i. Jadi itu tidak ada di madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi subhanallah, kekeliruan satu orang ini itu akhirnya seakan-akan itu madhab Imam Syafi'i di kalangan orang umum. Padahal tidak ada di madhab Imam Syafi'i di situ. Baik. Bolehkah memakai atau memanfaatkan atau memakan hadiah yang dihadiahkan oleh pelaku riba? Yang enggak ada masalah ya, diberi hadiah oleh orang yang makan riba, pelaku riba. Itu enggak ada masalah. Kaidah di dalam kejadian yang seperti ini, ya, saya selalu bahasakan kejadian yang seperti ini. Orang yang punya harta bercampur. Riba itu harta bercampur namanya. Dia haramnya bukan haram pada zatnya, tapi haram karena cara mendapatkannya. Jelas ya? Kaidahnya al-ithmu 'alal mubashir. Dosa ditanggung oleh orang yang melakukannya secara langsung. Adapun si penerima itu enggak ada masalah. Dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pemberian dari orang Yahudi. Padahal orang Yahudi disebut dalam Al-Qur'an, dari sifat pokok mereka makan riba. Dari sifat pokok mereka, mereka apa? Makan riba. Baik. Itu dalil disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apakah ini disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan selainnya? Bolehkah menerima orderan makanan dari orang-orang kafir untuk acara perayaan mereka seperti acara Natalan? Ini tidak boleh ya. Diharamkan akan hal tersebut. Itu ada nas-nas para imam dalam hal itu. Ya. Bahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata kalau ada perahu yang mengantar orang kafir ke tempat ibadah, ikut menumpang di situ, itu diharamkan terhadap dia untuk ikut di dalamnya. Jelas ya? Dan ada yang diantara ulama ada yang berkata, siapa yang menjual sebutir telur untuk acara orang kafir, maka dia telah bersepakat dalam begini dan begini. Disebutkan hal yang sangat besar. Baik. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Boleh mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid? Ya. Ya, kalau diumumkan siapa yang menemukan begini dan begini, hendaknya dikembalikan, itu apa namanya? Tidak diperbolehkan, ya. Karena itu dikhawatirkan masuk ke dalam orang yang mencari apa? Barangnya. Kecuali kalau yang mengumumkan ini itu adalah pihak bukan pemilik barang. Iya. Pihak bukan pemilik barang, maka itu mungkin saja. Tanpa pengetahuan si pemilik barang. Iya, tapi kalau orang yang memiliki barang, dia yang meminta untuk hal itu tidak diperbolehkan. Itu masuk di dalam keumuman hadis. Iya. Man nashada dhallatahu fil masjid, faqulna raddallahu alayka dhallatak. Siapa yang mengumumkan mencari hewannya yang hilang di masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan hewanmu. Ini kata para ulama, didoakan supaya tidak dikembalikan, menunjukkan karena perbuatannya itu apa? Diharamkan. Karena itu boleh didoakan. Padahal mendoakan kejelekan untuk seorang muslim boleh atau tidak? Tidak dibolehkan. Baik. Bagaimana menyikapi sebagian pihak yang berlebih-lebihan dalam ruqyah dengan bergampangan konseling pribadi dengan pasien lawan jenisnya hingga membuka rumah-rumah atau tempat-tempat ruqyah dan sebagainya? Nah, ini penanya sudah memberi hukum, ya, karena dia sudah berkata berlebih-lebihan. Semua yang berlebih-lebihan itu adalah hal yang apa? Dilarang di dalam syariat. Ruqyah itu bagus, tapi tidak ada dari masa dahulu Nabi dan para sahabat, para tabiin dikenal ada yang membuka klinik ruqyah. Itu tidak ada. Itu dari bid'ah di masa sekarang. Jelas, ya. Jangan beralasan, oh, di mana orang mau pergi kalau tidak dibuka klinik ruqyah. Ya, masalahnya keperluan yang sama itu ada di masa dahulu, di masa Nabi dan para sahabat. Orang-orang yang perlu diruqyah itu banyak, tapi tidak ada dari mereka yang apa? Bikin klinik dan seterusnya. Jelas, ya. Dan kaidahnya, sesuatu yang sebabnya ada di masa Nabi mungkin untuk dikerjakan, tapi Nabi tidak melakukannya, maka itu masuk dalam apa? Hukum bid'ah. Masuk dalam hukum bid'ah. Itu kaidah di dalam syariat. Baik. Dan ada fatwa dari sejumlah ulama di masa ini tentang tidak bolehnya hal ini. Difatwakan oleh Syekh Shalal Fauzan dan selainnya. Baik. Kemudian yang kedua, ini membuka pintu fitnah, ya. Defitnya, masya Allah. Dan itu betul-betul ajaib itu. Bagaimana si tukang rukia ini katanya ingin mengusir syaitan, tapi dia dikerjai oleh syaitan, dikerjai oleh jin. Jelas, ya? Ada yang mencoba ramuannya, madu apa segala macam, dikasih minum pasiennya, dipideokan lagi. Cuma dia berdua di situ, di video. Enggak tahu ada orang lain atau tidak. Yang jelas di videonya cuma berdua. Ya. Nah, ini dari kelancangan, ya. Kelancangan masuk di dalam hal-hal yang apa namanya, maksud dia mungkin bagus, tapi itu adalah hal yang dicela di dalam syariat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana menyikapi sebagian pihak yang hanya fokus mengkaji tahsin, tajwid, lantunan Al-Quran dan sanad-sanad tajwid dan jumlah hafalan sepanjang hidupnya, namun tidak mempelajari tafsir bahasa Arab, ya, dan jahil dengan perkara akidah bergampangan di dalamnya, dan umumnya tidak paham fikih, akidah dan manhaj. Nah, ini dari golongan yang dicela oleh para ulama. Ya. Karena itu, ini jenis dari ilmu, bukan ilmu pokok namanya, tapi itu ilmu apa? Tambahan. Tajwid itu yang dipelajari sekadar dia bisa membaca Al-Quran dengan benar. Membaca Al-Quran dengan apa? Benar. Adapun riwayat-riwayat dan seterusnya itu tidak penting. itu hanya sekedar tambahan saja. Dia tidak memiliki sanad periwayatan, itu tidak membahayakan dia. Jelas ya? Yang paling penting dia paham ayat-ayat yang dia baca. Dia punya fikih dalam hal tersebut. Itu yang penting. Karena itu Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mulai belajar qiraat kapan? Setelah umurnya lebih 80 tahun. Ya, karena dianggap dia masih ada kesempatan, masih ada waktu. Ya, maka dia belajar ilmu qiraat, hadir di majelis-majelis apa? Qiraat. Padahal beliau tulis buku tentang qiraat, punya buku tentang tafsir. Tapi di umur 80 tahun baru apa? Belajar qiraat. Itu jalan penuntut ilmu seperti itu. Dia bisa mengklasifikasi mana yang penting, mana yang sangat penting, mana yang paling penting. Ya. Dan mana yang tidak penting, mana yang dianjurkan. Nah, itu harus bisa dia bedakan. Jelas ya? Hanya semangat saja mengejar sanad-sanad periwayatan. Kadang orang yang memiliki sanad periwayatan ini tidak tahu juga dari mana asal-usulnya. Nah, ini repot ya. Kadang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam bahaya. Baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saya baca tiga pertanyaan terakhir ya. Apa maksud dari dalil la islama illa bil jama'ah wa la jama'ah illa bil bay'ah? Apakah tidak mengikuti jama'ah dan berbayat pada imam jama'ah Islamnya tidak sah seperti pengikut kelompok Islam jama'ah? Ya, Masya Allah menyebut merek ini. Tapi ini merek nama lama ya. Tidak ada masalah sih nama lama. Itu tidak dituntut nanti. Ya. Baik. Itu athar disebutkan berasal dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Teksnya yang saya ingat itu la islama illa bil jama'ah wala jama'ah illa bil imama wala imama illa bit ta'ah wala ta'ah illa bil bay'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan jama'ah, tidak ada jama'ah kecuali dengan imam, tidak ada imam kecuali dengan ditaati, dan tidak ada ketaatan kecuali dengan apa? Dengan dibai'at. Itu benar ya, terkait dengan apa? Tegaknya agama dan pentingnya jamaah. Tapi jamaah yang mana yang diperlukan? Jamaah yang mana yang dimaksud? Itu yang menjadi masalah. Jelasnya, kalau kelompok ini mengklaim dirinya jamaah, yang lainnya bukan jamaah, dia dari mana bisa mengklaim seperti itu? Dia bikin sekarang pengajian kelompok, ada pengikutnya, nah, ini jamaah, ada imam kami. Ya, dibaiat. Yang tidak membaiat imam kami, maka dia kafir. Itu kan pemahaman mereka seperti itu. Apa bedanya? Saya juga bisa bikin seperti itu. Ya. Ini kelompok pengajian banyak yang hadir, sudah saya bikin saja. Ayo kita bikin jemaah. Kita angkat satu imam, kita baiat dia. Selain kita ada kafir. Ya, kan sama kalau begitu kan? Tidak ada yang membedakan. Dan syariat itu tidak pernah datang pada hal yang tidak jelas seperti itu. Itu kaidah umum. Tidak mungkin syariat itu ya tidak menerangkan makna jamaah. Jamaah yang dimaksud itu, imam yang dimaksud itu adalah kaum muslimin yang dipimpin oleh pimpinan negara, kepala negara. Kepala negara itu kata Imam Ahmad adalah siapa yang kamu masuk di sebuah negeri, kamu tanya penduduk negeri itu, siapa pemimpin kalian di negeri ini, semuanya menunjuk ke sana, itulah namanya imam, kepala negara. Imam yang memimpin rakyat seperti ini, itulah disebut jamaah. Kalau di Indonesia kira-kira siapa imamnya? Ya, Presiden Jokowi kan begitu. Jemaahnya siapa? Ya. Beliau memimpin rakyat itu semuanya disebut jamaah. Jadi ini kelompok, hakikatnya dia ini membentuk jamaah di dalam jamaah. Itu hakikatnya. Dan dialah yang kena hadith. Man kharaja minal jama'ati qaida shibrin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Maka ini kelompok, kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, apabila mati, matinya mati jahiliyah. Mereka yang kena hadith ini, jangan dia pakai hadith itu untuk diri mereka terhadap orang lain. Keliru memahaminya. Tidak ada dari ulama Islam yang memahami seperti itu. Jelas ya? Ini diantara sudut kekeliruan di dalam memahami jamaah. Baik, dan ini salah satu poin ya, penting yang membedakan antara da'i yang mengajak kepada sunnah dan da'i yang mengajak kepada bid'ah. Ini di pembahasan jamaah. Jadi kalau dia ucapannya di pembahasan jamaah seperti ini, itu pasti da'i bid'ah. Gak ada da'i sunnah yang seperti itu. Jelas ya, kalau da'i sunnah itu seperti ucapan para as-salaf. At-Tabari dan selainnya mengatakan bahwa jamaah itu adalah kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Iya. Dipimpin oleh pimpinan negara. Nah, itulah yang disebut dengan al-jamaah. Baik, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Di internet viral orang yang mengaku mimpi berbicara dengan Allah dan mengabarkan bahwa kiamat telah dekat. Bagaimana hukumnya menyikapinya? Ini pembahasan dibahas ya tentang apakah mungkin Allah dilihat di dalam mimpi. Itu dibahas oleh para ulama. Dan jawabannya mungkin ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku di kondisi yang paling baik. Itu dalam mimpi. Karena itu para ulama mengatakan mungkin. Tapi perlu ditanya dulu, ini yang bermimpi ini siapa? Hah? Bermimpi itu siapa? Kalau dia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada riwayat-riwayat ya dari Imam Ahmad, beliau bermimpi melihat Allah. Ya. Orang yang dikenal dengan kesalihan, itu mungkin ya. Tapi kalau yang bermimpi, ya orang tidak tahu asal usulnya. Ya, dan seterusnya. Maka ini mungkin saja ada syaitan di situ yang mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Syaitan itu bisa mengaku. Ya. Dia tidak bisa berwujud Allah, tidak bisa berwujud Rasulullah, tapi syaitan bisa mengaku. Ya. Bisa mengaku. Maka hati-hati dalam hal yang seperti ini. Terus yang kedua, itu kaidah umum ya dalam pembahasan. Saya fokus kepada orang yang ditanyakan ini. Ya, ini enggak tahu siapa orangnya ya, cuman kabarnya bahwa kiamat telah dekat. Kiamat telah dekat. Ini bahasa kiamat telah dekat. Dari dulu itu Nabi sudah berkata apa? Bu'ittu ana wasa'ati kahatain. Saya diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Sudah dekat hari kiamat. Itu dari dulu Nabi mengatakan seperti itu. Kiamat sudah dekat. Ya, jelas ya? Jadi kalau kiamat sudah dekat itu bahasa global. Ya. Dan itu memang bisa saja. Ya, kiamat sudah dekat. Iya betul. Kiamat sudah dekat. Bukan lagi harus mimpi dalam hal itu. Sudah dipastikan karena Nabi sudah apa? Sudah mengabarkan hal tersebut. Tapi kalau dia bermimpi, dia katakan hari kiamat terjadi tahun 2020 misalnya, ini bisa dipastikan bahwa dia apa? Bermimpi ketemu dengan syaitan. Jelas ya? Ya wallahul musta'an. Dulu sebelum mengenal sunnah, saya pernah mengolok-olok akhwat yang menggunakan kerudung. Dan saya dalam keadaan jahil. Apakah Islam saya batal? Haruskah saya syahadat lagi? Kalau iya, apakah harus disaksikan? Apakah cukup syahadat saat tahiyat? Nah sekarang sepanjang dia sadar kekeliruannya, dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuh. Dan dia tidak perlu bersyahadat lagi. Iya. Baik. Dengan tobat yang sebenarnya dan dia tidak perlu bersyahadat lagi. Bagaimana dengan orang yang berkata tidak boleh menutup telinga dengan jari ketika mendengar guntur yang keras karena itu tasyabbuh dengan orang kafir dengan dalil ayat ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iki hadaral maut, mereka menjadikan telinga-telinga mereka di jari-jari mereka di telinga-telinga mereka karena guntur, ya takut dari kematian. Ini salah ya, dari pendalilannya ini nggak benar. Ya, jelas ya. Ini tidak dipetik darinya hukum seperti ini. Ini perlu belajar pembahasan ilmu usul fikih ya supaya mengerti cara cara penjelasan hukum. Jadi adanya penjelasan-penjelasan di ma'rad imtinan, di ma'rad, di kondisi penyebutan nikmat atau di kondisi menghardik suatu kejadian, itu belum tentu hal tersebut adalah perkara yang apa? Perkara yang dianjurkan atau dilarang. Itu tidak terkait dengan hal tersebut. Tidak diambil pemahaman dari hal-hal yang seperti itu. Itu ada kaidahnya ya, di pembahasan usul fikih. Baik. Yang terakhir ya. Apakah termasuk kesempurnaan tauhid ketika kita tidak memperjualbelikan barang-barang yang diproduksi oleh orang kafir atau pelaku kesyirikan? Ya. Ya, kalau dia katakan apakah termasuk kesempurnaan tauhid, berarti dia anggap ini adalah hal yang disunnahkan. Artinya kalau dia menjual barang produk orang kafir, kaum musyrikin, artinya itu mengurangi tauhidnya. Berarti itu adalah hal yang diharamkan. Itu makna ucapannya. Dan ini tidak benar ya. Ini dari perkara mubahat, perkara yang dibolehkan. Memboikot itu, memboikot produk, itu hak pemerintah. Ya, kalau pemerintah berkata boikot produk ini, produk itu kita ikut, taat kepada pemerintah. Jelas ya? Tapi sepanjang pemerintah tidak memboikot, maka tidak boleh ada yang mengeluarkan pengumuman atau fatwa boikot produk orang kafir. Karena itu namanya masuk ke dalam hal yang bukan wewenangnya. Ya, melangkai wewenang siapa? Pemerintah. Jelas ya? Tapi kalau dia secara pribadi ingin memboikot, saya tidak mau beli produknya orang-orang kafir. Secara pribadi untuk dirinya sendiri silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau diajak orang lain itu tidak benar ya. Dan tidak bisa dia katakan itu dari kesempurnaan tauhid. Itu dari perkara yang dibolehkan saja. Baik. Baik. Jadi ini mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan kajian di pekan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kitab ini di pertemuan yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan yang saleh, menguatkan kita di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan di hari kiamat kelak. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.